cintaku yang membara, nyaris hilang di lepas badai prasangka. Haruskah pasrah dan selalu mengalah dari keinginan yang berbeda? Cintaku betul hanya